Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan. Dan kita sampai pada ayat yang ke-136 dari surat An-Nisa. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan juga kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan juga kufur kepada yaumil akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, i'lam annal amra Imma an yuwajjih ila man lam yadkhul fi syai' wa lam yattasif bi syai'in minhu fa hadha yakunu amran lahu fi ad-dukhul fi wa dhalika ka amrin aw ka amri man laysa bi mu'min bil iman ka qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وإما an yuwajjiha ila man dakhala fi syai fa hadha yakunu amruhu li yusahhih ma wujida minhu wa yasul ma lam yujad. Kata beliau rahimahullah, kata syekh al-muallif al-sa'di rahimahullah, bahwasanya perintah ini, i'lam, ketahuilah bahwa perintah ini diarahkan imma wa imma. Perintah ini diarahkan imma kepada orang yang memang dalam keadaan belum masuk, wa imma, dan bisa jadi pula kepada orang yang qad dakhala. Dan maknanya berbeda. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Kan sudah beriman, kok disuruh beriman? Maka maknanya sempurnakanlah keimanannya. Kalau man lam yadkhul fil iman, siapa yang belum masuk dalam iman, maka perintah ini adalah perintah untuk masuk. Ayudkhulu, masuklah. Fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Masuklah ke dalam iman secara keseluruhan. Kalau kepada orang yang sudah masuk, dia sudah percaya, dia sudah muslim, dia sudah mukmin, maka maknanya sempurnakanlah, atimmu imanakum, dengan imanan kamilan, dengan iman yang sempurna. Perhatikan barakallahu fikum, annal amra imma an yuwajjih ila man lam yadkhul fi syai', bisa jadi perintah ini kepada yang belum masuk sama sekali, walam yattasif bi syai', dan belum tersifati sedikit pun dengan sifat iman, fa hadha yakunu amran lahu fid dukhuli fi, maka berarti perintah ini perintah untuk masuk ke dalamnya. Berimanlah. Wa dzalika ka amri man laisa bi mu'minin bil iman. Berarti seperti orang yang belum beriman diperintahkan untuk beriman. Orang yang belum masuk Islam diperintahkan untuk masuk Islam. Aminu billahi wa rasulihi. Rasul mufrad satu. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina utul kitaba. Wahai orang-orang yang merupakan utul kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada Nabi Musa, sudah beriman kepada Nabi Isa. Baqiyal an, yang tersisa adalah berimanlah kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang Nabi kalian, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi masallatu wassalam, sudah memberitakan akan datang setelahku Nabi yang seperti aku, yang tidak berbicara kecuali dengan perintah dari Rabbnya. Barakallahu fikum. Kembali kepada tafsir dari beliau yang ringkas. Wa amma wa imma an yuwajjih ila man dakhal. Atau perintah ini pada mereka-mereka yang sudah beriman, sudah masuk. Tadi pada yang belum masuk, lam yadkhul, Yahudi dan Nasrani, suruh masuk Islam. Beriman kepada Nabi terakhir. Sempurnakan iman kalian kepada Allah, sempurnakan iman kalian kepada Rasulnya Musa dan Isa, yaitu dengan beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa imma yuwajjih ila man qad dakhal, atau diarahkan perintah ini kepada orang yang memang sudah masuk. Berarti perintahnya adalah fa hadha yakun amruhu li yusahhih, maka berarti perintahnya adalah perintah untuk yusahhih, meluruskan keimanannya, memperbaiki keimanannya. ma wajada minhu wa yahsul ma lam yujad, dan diadakan apa yang belum ada. Barakallahu fikum. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Sudah beriman, tapi disuruh beriman. Artinya yang belum sempurna, sempurnakan. Yang kurang, lengkapi. Yang kurang, dilengkapi. Itu makna kalimat, apa yang lam yahsul, malam yujad, apa yang belum ada, belum didapat, dapat. Wa minhu ma dzakarahu Allah fi hadhihi al-ayah min amri al-mu'minina bil iman. Dan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk beriman. Fa inna dzalika yaqtadi, maka ini menunjukkan konsekuensi amrahum bima yusahih, memerintahkan mereka untuk mensahihkan, meluruskan imannya. Minal ikhlas, memurnikan keikhlasannya. Wasidq, kejujuran. Watajannub al-mufsidat, dan menghindari apa-apa yang merusak. Merusak iman tentunya. Wa taubah min jami'il manqasat, bertaubat dari semua yang mengurangi iman. Yang namanya iman, yang namanya iman, yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Sahih. Nah, bertambah dengan apa? Dengan ta'ah, dengan ketaatan, ketaatan. Dan bisa berkurang dengan ma'asiyah. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Yani dengan sungguh-sungguh. Buktikan keimananmu dengan ketaatan, ketaatan, ketaatan, ketaatan, semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Dan jangan dikurangi imannya dengan kemaksiatan, kemaksiatan, kemaksiatan. Hentikan kemaksiatan. Agar iman kalian semakin sempurna, semakin sempurna. Ayib. Termasuk diantaranya yang namanya iman ada syurut. Syarat-syarat keimanan. Lengkapi syarat-syarat keimanan. Apa diantaranya yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini? Kejujuran. Jangan dengan kepura-puraan. Keikhlasan. Jangan karena manusia, jangan karena dunia, jangan karena riya, jangan karena pujian, jangan karena apapun dari urusan-urusan dunia, tetapi ikhlasan lillahi wa fillah. Jujur, ikhlas, apalagi al-ilm, dengan ilmu semakin yakin. Orang semakin tahu, semakin yakin. Tetapi ketika tidak tahu, ragu-ragu, apa iya, apa enggak. Karena kurang ilmu. Semakin berilmu, semakin yakin, semakin yakin. Maka barakallahu fiikum, ilmu kaitannya dengan yakin. Maka wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah iman kalian bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Berimanlah dengan jujur, dengan ikhlas, dengan ilmu, dengan yakin, dengan apa lagi? Barakallahu fikum. Yang semua itu syurut al-iman. Wa man lam yujad, wa man lam yahsul. Apa yang tadinya belum terjadi, apa yang belum diwujudkan, wujudkan. Berarti barakallahu fikum, termasuk menyempurnakan keimanan adalah melengkapi apa yang kurang. Tadi syaratnya. Sekarang konsekuensinya. konsekuensi. Yani al-muqtadayat. Al-muqtadayat. Muqtadayatul iman. Konsekuensi iman harus taat. Konsekuensi iman harus bergantung kepadanya, tawakal. Konsekuensi iman harus sabar dengan takdir-takdirnya. Konsekuensi iman harus dia dalam keadaan tetap ada harap, ada rasa takut. Berarti di sini muqtadayatul iman ada khauf, ada raja, ada tawakal, ada sabar. Apa lagi? Apa kata Ali bin Abi Thalib tentang sabar? Apa kaitan sabar dengan iman? As-sabr fil iman kamanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dalam keimanan kedudukannya seperti kepala dalam badan. Bagaimana kalau badan enggak ada kepalanya? Sudah enggak disebut manusia, disebut bangkai atau disebut mayat atau disebut onggokan daging. Karena gak ada kepalanya. Kapan disebut manusia? Kalau ada kepalanya. Demikian pula iman dengan sabar. Kalau gak ada sabar, apa nilainya iman? Ikhwan ibn a'azukumullah. Setelah berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa as-sabr fil iman kamanzilatil ra'si minal jasad. Setelah itu beliau mengeraskan suaranya sambil berkata, ala la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah bahwa enggak ada iman tanpa sabar. La imana liman la sabara lahu. Enggak ada iman kalau dia enggak punya sabar. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalimat yang sederhana, kalimat yang sepertinya ringkas, wahai orang beriman, berimanlah. Ternyata lihatlah dipahami oleh para ahli tafsir. Sangat luasnya. Yang belum sempurna disempurnakan. Yang sudah punya ditingkatkan imannya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan jangan sampai berkurang dengan maksiat-maksiat. Dan yang belum lengkap syarat-syaratnya, maka maknanya berimanlah dengan lengkap syarat-syaratnya, sempurnakan syarat-syaratnya, kejujurannya, keikhlasannya, keilmuannya, keyakinannya dan seterusnya. Dan kerjakanlah konsekuensi-konsekuensinya. Apa yang belum kamu kerjakan, kerjakan. Apa yang belum kamu punya, hendaklah kamu miliki, yaitu konsekuensi dari iman untuk takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sabar kepada Allah. Sabar untuk Allah, dengan takdir Allah, berdoa kepada Allah, dan yang paling awal pertama yang mencakup semuanya, ibadah. Beribadah kepada Allah. Wa yaqtadi aydan. Yaqtadi dari kata muqtadayat. Wa yaqtadi aydan al-amr bima lam yujad minal mu'min. Juga perintah untuk beriman mengandung konsekuensi untuk menambahkan apa yang belum ada dari seorang mukmin. Min ulumil iman, yaitu ilmu-ilmu tentang keimanan. Wa amalih, dan juga amalan-amalan, ketaatan-ketaatan. Apa yang dia belum kerjakan, kerjakan. Apa yang dia belum tahu ilmunya, pelajari, kaji. Fa innahu kullama wasala ilaihi nassun wa fahima ma'nahu wa ataqadahu fa inna dhalika minal imanil ma'mur bihi. Karena setiap seseorang sampai kepada satu ilmu, satu nas dalil, kemudian bisa memahaminya, mengetahui maknanya, meyakini apa yang ada di dalamnya, menerapkannya, maka itu adalah iman yang disuruh kita untuk beriman padanya. Setiap ayat dalam Quran mengandung berita, maka beritanya wajib diimani, wajib dipercaya. Setiap ayat di dalam Al-Quran yang mengandung perintah, maka perintahnya harus dikerjakan. Itu juga iman. Setiap ayat yang mengandung larangan, maka larangannya juga harus kita perhatikan. Tinggalkan apa yang dilarangnya. Itu juga iman. Bukti kita iman pada ayat-ayat Al-Quran adalah setiap melewati ayat berita, percaya. Amantu billah wa amanna bihi kulun min indi rabbina. Setiap melewati ayat perintah, kerjakan. Setiap melewati ayat larangan, kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Maka ini semua iman. Masalahnya, apakah kalian, apakah kita sudah mempelajari seluruhnya atau belum? Apakah kita sudah mempelajari seluruh ayat-ayat tadi dan konsekuensinya dan apa yang terkandung di dalamnya atau belum? Kalau belum, itulah yang dimaksud. Pelajarilah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maksudnya sudah beriman. Berimanlah dengan sempurna. Lengkapi keimananmu. Baca, pelajari ayat-ayat Allah. Dan kemudian imani masing-masing ayat. Ayat-ayat perintah, kerjakan perintahnya. Ayat-ayat larangan, tinggalkan apa yang dilarangnya. Ayat-ayat berita, percayalah, imanilah dengan beritanya. Berarti disuruh belajar, wahai thullabul ilm, wahai para santri-santri, para talibul ilm, kalian menggali ilmu, itu menambah keimanan. Kalian mempelajari ayat dan hadis, itu menambah keimanan kalian. Melengkapi keimanan kalian sebagai pelaksanaan terhadap ayat ini. Kembali pada kitab. Wa kadzalika sa'irul a'malidh dhahirah wal batinah. Demikian pula seluruh amalan-amalan yang lahir maupun yang batin. Yang zahir maupun yang batin. Yang lahir, yang zahir maknanya yang terlihat. Yang terlihat. Adapun yang batin adalah yang tidak terlihat, amalan hati. Rasa harap, rasa takut, rasa ketergantungan kepada Allah, itu enggak terlihat dalam hati. Sedangkan salat, puasa, haji, sedekah, itu zahir, terlihat pada zahir. Semua amalan-amalan tersebut, kulluha minal iman, itu juga termasuk iman. Kama dallat ala dhalika nusus al-kathirah, sebagaimana disebutkan, ditunjukkan oleh sekian banyak nas-nas. An-nusus al-kathirah, nas-nas yang banyak. Wa ajma' alaihi salaful ummah, dan juga disepakati oleh seluruh para salaful ummah. Seluruh para pendahulu umat ini, mereka sepakat bahwa amalan termasuk iman. Salat, iman. Puasa, iman. Berbuat baik, iman. Berzikir, iman. Sedekah, iman. Haji, iman. Apa dalilnya? Nususun kathirah. Adapun dalilnya sangat banyak. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah enggak akan menyia-nyiakan amalan kalian. Amalan kalian tetapi disebutnya dengan iman. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Mengapa? Di dalam ayat itu ditafsirkan iman di situ adalah amalan, bahkan lebih khusus lagi salat. Karena ayatnya berbicara tentang kisah orang munafikin yang membuat isu setelah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Maka munafikin berkata, ini yang benar yang mana? Kalau yang benar kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis, mengapa kita tinggalkan yang benar kepada yang salah? Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Ka'bah. Kenapa yang benar kita tinggalkan pada yang salah? Kalau dijawab Ka'bah yang benar, Masjidil Haram kiblat yang benar, berarti selama ini kita salah. Kita menghadap ke Baitul Maqdis. Lihat syubhatnya munafik. Kemarin kita menghadap Baitul Maqdis, sekarang disuruh menghadap ke Ka'bah. Mana yang benar? Kalau yang benar itu adalah memang Baitul Maqdis, kenapa kita tinggalkan Baitul Maqdis yang benar kepada yang salah? Kalau dijawab, enggak. Yang benar adalah ke Masjidil Haram. Kalau yang benar adalah ke Masjidil Haram, berarti kemarin ketika kita menghadap ke Baitul Maqdis, berarti kita salah dong. Berarti selama ini kita salah. Maka turunlah ayat tadi. Allah enggak melalaikan iman kalian. Allah enggak akan menyia-nyiakan salat kalian kemarin yang menghadap Baitul Maqdis, diterima niatnya, diterima salatnya, diterima, diberi pahala oleh Allah, enggak disia-siakan. Berarti tafsir dari ayat innallaha la yudhi'u imanakum, tidak melalaikan iman kalian, tidak melalaikan salat kalian. Berarti salat adalah iman. Berarti amalan bisa disebut iman. Naam. Dengan tegas ijma' seluruh para ulama ahli sunnah wal jama'ah. Kembali kepada kitab. Thumma listimrar ala zalik. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Sudah beriman, disuruh beriman. Di samping disuruh melengkapi. Di samping suruh menambah. Di samping suruh untuk melaksanakan konsekuensinya. Ada lagi. Diperintahkan untuk terus-menerus beriman. Wahai orang beriman, berimanlah. Artinya teruslah kalian dalam iman. Istiqomahlah di atas keimanan. Al-istimrar ala zalik. Wasabat alaihi ilal mamat. Maknanya berimanlah terus-menerus. Dan kokohlah di atas keimanan sampai matinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslimin. Disuruh untuk terus-menerus beriman sampai mati. Wa amara huna bil imani bihi wa bi rasulih, dan diperintahkan di sini untuk beriman kepada Allah dan juga beriman kepada rasulnya dan beriman kepada Al-Qur'an dan beriman dengan kitab-kitabnya yang terdahulu. Fa hadza kulluhu minal imanil wajib, itu semua merupakan keimanan yang wajib diimani. Alladzi la yakunul 'abdu mu'minan illa bihi, yang seorang hamba tidak dikatakan mukmin kecuali kalau beriman dengan semua itu. Tidak dikatakan mukmin kecuali kalau dia dalam keadaan beriman dengan semua itu. Rukun-rukun iman. Ijmalan fi ma lam yasil ilaihi tafsilahu wa tafsilan fi ma 'alima min dhalika bitafsil, wajib diimani dengan global kalau tidak ada rinciannya dan dengan rinci kalau memang ada rinciannya. Barakallahu fikum. Imanilah semua yang wajib-wajib diimani yang dijuluki dengan rukun iman. Faman amana hadzal imanal ma'mur bihi faqad ihtada wa anjah. Siapa yang beriman dengan semua itu, maka dialah orang yang terbimbing ke dalam hidayah dan dialah yang paling selamat. Wa man yakfur, sebaliknya, siapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka dia tersesat jauh dengan dalalan ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa ayyu dalalin ab'ad min dalali man taraka tariqal huda al-mustaqim. maka kesesatan yang mana yang lebih jauh daripada orang yang meninggalkan jalan yang lurus kemudian menjalani jalan menuju azabnya yang pedih, ilal azabil alim. Wa'alam annal kufra bi syai' min hadhil madkurat kal kufri bi jami'iha. Ketahuilah sebagai catatan penting bahwa mengingkari satu saja dari rukun-rukun iman hukumnya sama dengan mengingkari seluruhnya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya beriman pada ininya saja, pada malaikat tidak, pada rasul tidak, enggak bisa. Beriman pada Allah dan rasulnya saja, malaikat-malaikat tidak, kami tetap tidak, enggak bisa. Mengingkari satu saja dari rukun-rukun iman, maka seakan-akan dia mengingkari seluruhnya. Kal kufri bijami'iha. Limadha? Litalazumiha. Mengapa? Karena keterkaitan satu sama lainnya. Kalau beriman pada Allah, ya tentunya wajib beriman pada yang diutusnya. Kalau beriman kepada Rasul yang diutusnya, berarti beriman pula dengan berita yang disampaikan olehnya. Di antara berita yang disampaikan olehnya tentang hari kiamat, tentang yaumul hisab, tentang mahsyar, tentang timbangan amal, dan seterusnya. Berarti keterkaitannya sangat erat. Wa imtina'u wujudil iman bi ba'dihha, dan tidak mungkin beriman dengan sebagiannya saja tanpa yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bismillah, afwan ustaz, izin bertanya, apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwa para sahabat menunggu salat isya dengan tidur dalam keadaan duduk? Naam. Menunggu ketiduran. Jadi bukan sengaja tidur, tetapi menunggu sampai ketiduran sambil duduk. Dan apakah ini bisa jadi dalil bahwa tidur sampai duduk tidak membatalkan wudu? Naam. Demikian para fuqaha mengambil istinbat bahwa tidur yang tidak diniatkan tidur, duduk terus celiut begitu, tidak membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Di manakah doa istikharah dibaca, apakah ketika sujud tahiyat atau setelah salam? Nah, di belakang salatnya. Apakah maknanya di akhir salat yaitu setelah tahiyat, atau wallahu ta'ala alam ketika sujud, karena sujud itu adalah waktu terdekatnya seorang dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Tolong menjelaskannya atas hadis yang menyebutkan bahwa umat Islam akan berpecah belah dengan ayat Allah yang memerintahkan untuk jangan berpecah belah. Barakallahu fikum. Dua-duanya ada riwayatnya, ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Ada hadis Nabi yang menyatakan jangan berpecah. Ada hadis Nabi yang mengatakan kalian akan berpecah. Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Yang ini takdir, yang ini syariat. Kalian akan terpecah belah nanti, itu takdir. Bahwasanya diberitakan Allah akan menakdirkan kalian berpecah. Tetapi hukum syariatnya, jangan kalian berpecah. Maka siapa yang berusaha untuk tidak berpecah, ternyata ada sekian aliran yang memecahkan diri, memisahkan diri kesana kemari menjadi 73 golongan, ya salah mereka. Yang tetap berjalan di atas hak, di atas tauhid wa sunnah, di atas jalan para sahabat, mereka bukan yang memecah belah. Walaupun perpecahan itu terjadi, tetapi dia atau mereka tidak memecah belah agama dengan kesesatan-kesesatan. Bismillah, afwan ustaz, apakah perlu belajar keterampilan untuk bekal ikhtiar untuk menghidupi keluarga kelak? Boleh-boleh saja. Apa jadi hukumnya? Mubah, silakan. Mau belajar keterampilan ini, keterampilan itu.